Mitra Bisnis, anggota DPRD di sejumlah daerah tergadai. Surat keputusan pengangkatan mereka sebagai wakil rakyat menjadi agunan untuk mengambil kredit di bank. Pinjaman dari bank itu dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk membayar hutang untuk kampanye. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini? Menurut saya ya, apapun isu yang betul, tapi jangan merusak juga kredibilitas anggota DPRD dan lain-lain itu ya. Ya, perlu banyak duit, pasti banyak duit untuk orang-orang seperti mereka itu ya, dan juga yang terpilih juga ataupun yang tidak terpilih ya, tentu perlu duit lah. Banyak sedikitnya itu relatif sesuai dengan tempatnya masing-masing dan daerahnya masing-masing ya. Tapi kalau misalnya anggota DPRD itu ada beberapa ribuan yang melakukannya cuma puluhan, you generalisir semua juga mempunyai mentalitas yang sama, itu juga nggak baik menurut saya. Kita harus realistis juga ya. Kalau ini memang mayoritasnya yang begitu, memang udah rusak bangsa kita ini. Sudah nggak benar lagi wakil-wakil rakyat kita ini. Tapi saya nggak terlalu percaya ya. Tapi bahwa ada yang mau menyalahgunakan dan juga bank-bank menawarkan kredit-kredit itu karena dia tahu jaminannya aman. Itu saya pikir wajar-wajar saja ya. Tapi bahwa itu sudah mulai digadaikan, dia punya ini untuk kepentingan-kepentingan politik dia dan untuk kepentingan bayar utang dan segala itu sudah nggak benar. Menurut saya. Akhirnya mereka akan menampar mukanya sendiri dan merusak kredibilitas daripada DPRD-DPRD itu sendiri sehingga rakyat akhirnya tidak percaya sama mereka kan. Jadi ini hal-hal yang harus kita koreksi juga menurut saya ya. Dan biar aja yang media mempermadu mereka yang utang-utang yang menyalahgunakan dan memakai itu semua dalam utang itu. Biar aja masyarakat yang menghukum mereka. Saya pikir karena itu haknya juga mereka boleh utang kan. Jadi jangan semua itu juga kita semua kambing hitam kan. Sehingga hilang wibawa semua anggota DPRD-nya, hilang besok wibawa pemerintahnya. Sehingga akhirnya kita merusak bangsa kita sendiri. Nggak ada yang memikir positif lagi kecuali memikir bagaimana menghancurkan satu sama lain. Ini paling jelek daripada kitabnya sifat menurut saya. Itulah harus kita perbaiki. Lalu bagaimana dengan usul KPK agar anggota legislatif terpilih yang tersangkut masalah korupsi jangan dilantik sebelum dinyatakan clear kasus itu? Ya, saya pikir saya setuju tuh, saya dukung KPK soal itu. Biar mereka dipermalukan juga bahwa mereka korupsi kok bisa menjadi wakil rakyat terhormat tuh di mana cara ceritanya begitu kan. Itu saya setuju itu jangan dilantik mereka biar mereka itu kapok juga kan supaya orang lebih takut untuk korupsi kan. Kalau semua bisa jadi anggota DPR setelah itu dia korupsi sudah itu dia bergembira ria dengan itu dengan menjabatkan status terhormat ini dan itu kan bangsa ini sudah menjadi bangsa apa gitu loh. Jadi saya pikir ini semua kita harus koreksi. Tapi sikap KPK mengingatkan kita semua, saya dukung itu. Bahwa itu jangan dilantik dulu menurut saya. Memang bagaimana orang yang sudah tersangka, orang yang sudah mau masuk penjara menjadi wakil rakyat di DPRD. Itu sebenarnya melantik itu juga harus malu gitu melantik orang begitu kan. Jadi saya pikir ini kita koreksi semua lah sekaligus sekarang ini yang sudah begitu terpuruknya kita ya. Di bidang ekonomi, orang kaya miskin tambah banyak, pengangguran formal dan informal tambah banyak. Kita masih juga mau berfoya-foya. Kita harus bersatu kerja keras untuk membangun bangsa kita ini. Jangan saling merusak satu sama lain menurut saya, tapi yang salah itu betul-betul dipermalukan ya dengan cara-cara yang untuk DPRD itu koruptor-koruptor itu. Jangan dikasih dispensasi ini, dispensasi itu. Hukum mereka seberat-beratnya menurut saya supaya orang itu kapok untuk tidak lagi melakukan. Kalau tak semua, kalau hukumannya ringan-ringan, semua juga korupsi. Akhirnya kita nggak pernah memperbaiki bangsa kita ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.